jadi-jadikan aku menjadi pangeranmu. Biar-biarkan aku menjaga hatimu. Jadi-jadikan aku menjadi pangeranmu. Ada rembulan dan bintang di bumi, ada aku dan bidadari. Bulan temani aku bernyanyi, dan bintang temani dia tertawa. Jadi-jadikan aku menjadi pangeranmu. Biar-biarkan aku menjaga hatimu. Jadi-jadikan aku menjadi pangeranmu. Biarkan aku menjadi pangeranmu.